wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ada yang lain yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah memiliki ulumul hikmah atau memiliki hikmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita dan target yang buruk-buruk. Maka seorang penuntut ilmu diharapkan dia tidak merasa cukup dengan yang biasa-biasa. Dia pasang target yang menjadi luar biasa. Hal semacam ini satu hal yang baik. Maka dia sebenarnya sekedar asal belajar, bukan hanya sekedar saya ngerti mutaja tempuran. Namun, misalnya saya pakaikan, saya harus bisa baca kitab lancar, tidak ada salah. Akhirnya banyak sekedar mengerti. Nanti, oh itu artinya itu, oh itu artinya itu. Tapi tetap. Namun, akhirnya jadi buruk-buruk. Bisa baca kitab lancar, tanpa salah. Sekali baca tak ada yang salah, benar semua. Maka akhirnya nilai baca kita 100. Maka takdirkan demikian dan bermimpilah demikian. Namun dan mimpi ini berusaha untuk dipenuhi dengan mengikuti jalan-jalannya step demi stepnya. Namun tidak menjalan merasa namun jangan merasa cukup dengan yang rendah. Ini tidak berkualitas. Kemudian juga punya cita-cita tinggi. Bukan punya cita-cita seorang penuntut ilmu dituntut, punya cita-cita saya punya cita-cita menghafal Al-Quran. Kalau tidak 30 juz yang minimal Prancis itu pun, memang Prancis. Maka pasang paket yang tinggi dan susun langkah dan step-step yang harus saya tempuh untuk bisa sampai situ. Saya perlu belajar baju, saya perlu pasir, nanti saya mengolah menghafal, saya perlu cari partner, saingan untuk diajak dulu pada yang kebaikan. Untuk maksimal seterusnya dan dipasang langkah demi langkah untuk mewujudkan cita-cita tadi. Jadi maka dari seorang penuntut ilmu untuk menentukan cita-citanya sedikit mungkin. Jangan katakan satu hal ini tidak mungkin, jangan katakan ini mustahil bisa saya wujudkan, namun ini bisa saya wujudkan jika saya. Jika saya sungguh-sungguh, jika saya bisa. Maka ini adalah sifat penting yang tadi dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dengan hikmah kalian ini, dengan semangat yang tinggi dan cita-cita yang besar ini, maka berbagai macam kesulitan akan bisa dilewati. Bahkan tulis saja akan kita akan sukses untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi mustahil menurut banyak orang. Karena hikmah aliyah ini satu hal yang luar biasa. Dengan semangat yang tinggi, keinginan yang membaca, maka orang yang bodoh itu jadi pintar. Orang yang bodoh itu jadi pintar. Itu karena hikmah aliyah. Dia punya cita-cita yang tinggi. Dia tidak pasrah dengan kebodohannya. Dia tidak pasrah dengan ketidakpahamannya. Dia tak faham karena kemampuan intelektualnya kita, kemudian belajar lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, belajar lagi dari nol, ulang lagi, ulang lagi, sampai akhirnya jelas. Maka boleh jadi dengan dia berlatih itu dia lebih pintar dari orang yang pintar. Jadi kita adalah orang yang pintar. Ini sebabnya karena hina ani, sebabnya karena rakus dalam menuntut dirinya. Tidak hanya sekedar saya cuma cukup segini saja. Namun bisa cepat seperti itu. Dan tentu itu semua adalah sekat dalam kalangan yang saya nikmati. Dan semua yang memiliki hima aliyah, cita-cita yang tinggi, punya rakus yang tinggi dalam menuntut ilmu, maka akan ada pada dirinya beli dengan waktu. Beli dengan waktu. Kenapa? Hadirnya poin. Hadirnya poin. Dia bukan orang santai yang tidak punya poin. Dia punya target, dia punya poin. Maka dia punya target, punya poin. Baca kitab nilainya 100 tanpa salah. Maka dia punya poin. Dia akan belajar dengan usaha, dengan guru. Ada belajar nahwu, ada belajar shorof. Nanti kemudian ada jadwal untuk ulang pelajaran, ada jadwal untuk percetakan latihan, ada jadwal untuk menghafal, ada jadwal untuk ini baca buku yang lain untuk memperkaya pengetahuan, mencari bahan-bahan pengayaan. Kalau bukunya buku level dasar, maka dia cari buku-buku yang level dasar untuk pengayaan, untuk memperkaya pengetahuan. Kemudian kemudian latihan baca kitab dan seterusnya. Jadinya ada. Jadinya ada. Sehingga dia, karena dia punya target, dia punya proyek, punya pribadi. Dia punya proyek pribadi. Proyek tersebut untuk mewujudkan targetnya. Maka dia pelit dengan waktunya. Tidak semua orang ajak tundaan, dia turuti. Tidak semua dia turuti. Sakti. Ada yang dituruti, ada yang dituruti. Maka tidak sampai-sampai tidak semua kamu dia terima. Ini tamu yang kira-kira kalau bertamu itu minimal 2 jam, wah ini. Kalau diterima bahaya, dia ada salam, dia ada dijawab, waalaikumsalam. Udah juga bukan. Kemudian, yang terakhir, ini tamunya ini minimal bertamu, mencari waktu minimal 2 jam. Waduh, ini dulunya tamu loh. Ini terbuat. Kalau ada tamu-tamu yang mau sebatas perlunya pun 15 menit habis itu pamitan terima kan? Jadi tidak kemudian pergi seenaknya seperti orang yang tak punya kerjaan. Dia juga tidak menerima orang setiap saat. Kenapa? Karena dia sibuk dengan poinnya targetnya. Saya harus selesai ini sampai ini. Saya harus kemudian menyelesaikan hafalan tasawuf 26 mazhab 1 bulan. Berarti sehari 1 wazah. Saya harus kemudian kita yang nanti. Ini punya target untuk cita-cita yang mulu-mulu. Ya. Cita-cita yang mulu-mulu, dan dia telah pasang step-step untuk menuju ke sana. Maka dia jadi orang yang, kalau dia jadi orang yang rakus dengan ilmu, maka dia pelit dengan waktu. Dia jadi orang yang semuanya terbuka. Ada jadwal untuk ini, ada jadwal untuk itu. Dia bisa kerjaan. Kecuali memang hal-hal yang dawat yang memang ada. Kalau bukan hal-hal yang terluar, dia tidak bisa dibaca. Dia tidak bisa mudah diminta tiba-tiba. Dia ikut saya bulan, tidak bisa. Ada sebuah bulan ini. Dan sebuah mainnya. Ada sebuah untuk tak baik. Bukan berarti orang yang pelit dengan orang yang takut dengan ilmu semangat dengan pelit dengan waktu dan semangat dengan ilmu, bukan berarti dia tidak berprestasi. Namun ada jadwalnya dan jadwalnya dan sebaliknya dan secukupnya dan sebaliknya dan secukupnya. Dan semakin tinggi cita-cita seseorang, semakin dia punya himahalia, maka kebutuhan dia untuk investasi semakin sedikit. Semakin dia adalah orang yang punya target yang besar dan dia ingin merealisasikannya, maka investasi semakin sedikit. Semakin dia adalah orang yang serius, terpesennya sih. Maka orang yang sudah sekian sih, bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga mau juga mudah ada dasar santai-santai tidak orang itu serius. Maka semakin orang itu serius dengan sesuatu, maka rasanya yang semakin sedikit dia akan berubah menikmati kesibukan diri itu sebagai yang berhasil. Dan satu kemudian dalam tingkatan wisata saya itu jalan-jalan di dunia kita. Baiklah, jalan-jalan itu mana? Namun, itu manusia raka. Itu manusia raka. Itu manusia raka. Wajar manusia butuh perversi. Namun perversinya itu ada jadwalnya. Ya, dan akhirnya sekedar berhasil untuk kemudian memberikan kesempatan santai untuk jiwanya untuk kemudian setelah itu melakukan hal yang serius selanjutnya. Tidak kemudian akhirnya jiwanya lalu dengan santai tersebut. Ya, kemudian di antara adab yang lain yang penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah memiliki penghormatan terhadap majelis ilmu. Dan penghormatan terhadap majelis ilmu, maka majelis ilmu adalah tentu tempat ibadah, bisa tempat para malaikat. Dan kita bisa datang ke Allah menurunkan ketenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan. Bukan ada tempat yang istimewa. Maka kita pun sudah mengistimewakannya, menghormatinya, memuliakannya. Jadi ada penghormatan kepada majelis ilmu, kaum ilmiah. Maka di antara adabnya adalah bentuk perhatian. Tentu perhatian dengan apa yang disampaikan. Jadi perhatian dengan kepasan pikirannya baik-baik, kepasan pikirannya baik-baik. Maka badannya, pikirannya ada cuma jenis ilmu. Bukan hanya badan ada cuma jenis ilmu, namun pikiran jalan-jalan ke pantai. Pikirannya jalan-jalan kemana? Dia pasang dengan baik-baik dan dia dengan perhatian seutuhnya. Jadi antara bentuk penghormatan terhadap majelis ilmu itu jadi dia mempersiapkan diri untuk lanjut di majelis ilmu. Bagaimana di majelis ilmu itu bisa perhatian? Di antaranya adalah bagaimana kita baca diri, bahkan dan pikiran itu fresh. Kalau perlu tidur, kalau tidak tidur, tidak dan fresh ketika duduk di majelis ilmu. Kalau perlu mandi, mandi terlebih dahulu. Biar badan itu segar. Dan sebagai orang yang habis mandi itu malah ngantuk. Maka saya perlu siapa? Kalau dia punya kebiasaan habis makan itu ngantuk, maka jangan datang ke majelis ilmu setelah habis makan. Ketika majelis ilmu, majelis ilmu. Namun saya harus makan jam sekian. Sudah selesai saya pakai aktivitas sehingga dan kondisi tubuh itu sudah nyaman, tidak ngantuk, saya berangkat di siang. Maka kalau untuk istirahat, istirahat. Kalau untuk makan, makan. Lihat diri ini. Kalau harus makan itu ngantuk, ya saya narik. Makan itu saya terlalu sisi. Mau makan dan juga untuk aktivitas yang lain. Baru saya datang ke persisi. Kalau perlu kemudian kita dapat tiga dengan mandi yang mandi. Sebagaimana sikap sebagian ulama, sebagian Imam Malik. Kalau mau mengajar, dia mandi itu lebih bagus. Kalau kita mau mengajar, dia mandi itu lebih bagus. Imam Malik, mau mengajar, mandi itu lebih bagus. Memang sesuai dia bisa totalitas untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan. Jadi saya cakap ayat apa yang saya bisa lakukan saja. Untuk fresh, mana tu lebih jauh? Terimaan. Maka langkah saja yang bisa kita lakukan di sini adalah mempersiapkan diri. Bagaimana hadir di masjid itu dalam keadaan fresh, dalam keadaan siap untuk menerima ilmu. Dan demikian juga siap untuk seperti ini. Jadi antara bentuk penghormatan orang menjadikan majelis ilmu, jangan jadikan majelis ilmu itu sebagai tempat janjian. Ada aturan-aturan, ini temannya ini berdatang. Maka yang pokok setelah satu itu di mana teman saya, bukan apa isi pengajiannya, namun di mana teman saya, kita maksudnya di pojok sebelah mana. Hakikat majelis itu jadi samping, jadi tidak menghormati saja pemuliaan majelis itu dan tolong ilminya. Nah, karena kalau itu cuma sekat samping, pokoknya adalah ngaji. Ketemu orang itu berkata. Jadi ada tentu penghormatan terhadap majelis ilmu. Kalau tidak, kita sendiri ketika pelajaran itu sedang berlangsung. Tidak mumpul dengan kawannya. Tidak mumpul dengan kawannya. Karena ini berarti bukan kawannya yang serius belajar. Kita menghilangkan itu dan dirinya sekali kata apa ya, bisa berikan dan diajar. Dan dia akan bentuk penghormatan Allah terhadap majelis ilmu. Maka hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu perhatian kita dengan majelis ilmu disingkirkan. Disingkirkan dan dijauhkan. HP untuk kertas jangan dibawa, nanti terbuka untuk melihat-lihat. HP itu penggoda. Dan banyak orang yang berkuda. Cuma sekedar contohnya nyentuh, apa masukkan ke dalam tas. Jika tidak kelihatan, jika tidak terkuda untuk megang-megang. Karena kita mau ini betul bukti pengumuman terhadap tempat mulia. Tempat mulia, majelis ini. Maka ketika apa, jangan disampaikan. Jangan sibuk esennya sendiri. Malah sibuk dan WA sibuk kemudian Facebook malah ada satu sudah belajar maka pernah dengan masalah menuntut ilmu secara umum cara konvensional itu lebih berkah. Kitab yang menyala, kitab cetak itu lebih berkah daripada kitab elektronik. Lebih berkah. Kenapa lebih berkah? Untuk akal diantara adalah karena kita lebih menunaikan hak penulis dan hak penerbitnya. Masih lebih berkah. Kalau orang membaca kitab cetak, jenol kitab cetak untuk dia baca, maka dia pasti bawa. Pasti dia akan baca kitab yang dia baca. Nah, jika dia baca hanya kitab elektronik, maka boleh jadi niat hatinya itu membaca kitab, namun ya ternyata ini juga lainnya. Atau memang ada budak lainnya. Maka cara-cara konvensional itu secara umum lebih berkah. Lebih banyak manfaatnya. Nyapat di buku catatan lebih berkah daripada nyapat di tempat yang lainnya, di tempat-tempat elektronik. Karena boleh jadi dia selesai nyata, kayaknya belum ada yang mau dicatat, buka-buka yang lain. Namun kalau dia cuma enggan, ada di depannya itu buku, kertas, dan foto, sudah, dia akan fokus di situ. Ya, tanpa kemudian bermaksud menggunakan manfaat dan kemudahan yang didapatkan oleh manusia dengan kemajuan-kemajuan teknologi tersebut. Cuma kita berbicara tentang manfaat, kemudian minimnya kemudahan, itu ternyata cara konvensional itu lebih manfaat dan lebih berkah, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak manfaatnya. Jadi antara bukti hal tersebut, sebagaimana kita katakan bersama, ulama-ulama terdahulu itu lebih pintar daripada ulama sekarang. Padahal dunia ulama sekarang lebih banyak daripada ulama terdahulu. Kemudian punya hikmah kita memiliki ulama terdahulu tak sampai memilikinya. Ada di maktab sambilannya, ada di maktab PDF-nya. Namun yang sedikit yang dimiliki oleh pengetahuan di masa silam dibaca. Yang banyak itu cuma secara sidurnal. Secara sidurnal tidak dibaca-baca. Ini cuma dengan sidurnal. Dengan hasil pembacaannya. Maka banyak, namun berkah yang kuat. Mudah, namun berkah yang kuat. Sebetulnya itu di masa silam punya terbatas, lebihkan yang maksimal. Jadi kita juga apa di antara bentuk perhormatan kepada majelis ilmu, menanti untuk tidak ngantuk dan itu di majelis ilmu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "An-nawmu 'inda al-ma'rifati nasyarah." Itu ketika dibacakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, itu adalah godaan setan. Maka jika Nabi katakan berkaitan dengan masalah khutbah Jumat, orang yang pegang-pegang itu saat khutbah disampaikan, maka dia adalah orang yang lalah, orang yang sia-sia, maka bagaimana dengan orang yang tidur dari awal sampai akhir khutbah. Orang yang pegang-pegang kikir itu cuma boleh jadi kalau dia konsentrasi dengan kikirnya, dia tidak mengangkat jadi 2 atau 3 menit apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, setelah itu dia jangan lupa. Jadi yang tidur sudah tidak Kepada sia-sia dan ibadah sia-sia. kita berkenalan dengan yang sama sekali tidak mendengarkan. Maka tentu di antara berdasar kata itu masuk tadi, di antara bentuk kejahatan setan, adalah setan membuat agar orang tidak perhatian dengan apa yang disampaikan. Dia tidak perhatian dengan ayat, hadis yang dibawakan, dijelaskan dan disampaikan. Maka itu di antara bentuk kejahatan setan. Kemudian apa ada bentuk dari para penuntut ilmu? Adalah menghormati pengajar, menghormati guru. Karena guru bagi seorang sebagai seorang pelajar, maka guru itu adalah modal pokoknya. Rasul mali tolkir ilmi adalah modal pokok, modal penting seorang penuntut ilmu. Dan penghormatan terhadap orang yang mengajar, orang yang memberikan kita ilmu, itu adalah di antara sarana penting sukses menuntut ilmu. Dan ketika seorang tentu semua yang kita ketahui itu adalah manusia yang punya perasaan sebagaimana perasaan manusia. Ketika dia dihormati dan dihargai, maka dia akan punya kesan yang baik kepada orang yang menghargainya dan menghormatinya. Dan jika itu adalah satu kelas, maka dia punya terkesan dengan kelas tersebut, kelas tertentu yang dia ada. Maka ketika misalnya seorang guru itu mengajar beberapa kelas, maka ketika satu kelas itu lebih menghormati menghargainya daripada kelas yang lain, maka dia tidak akan khusus tentang istrinya dengan satu kelas. Dan ketika ini dia punya kesan khusus dengan satu kelas, maka dia akan bisa lebih maksimal ketika mengajar. Yang itu tidak dia berikan di kelas yang lain yang dia tidak punya kesan, bahkan kesan yang jelek. Kalau dia punya kesan yang jelek dengan satu kelas, maka kejangan darinya cuma dengan penutupan kewajiban. Ini selesai, saya ini sudah selesai. Jadi kalau dia punya kesan yang baik dengan satu kelas, maka dia mengajar tidak hanya sekedar tuntutan kewajiban dan komitmen, namun juga ada mengajar karena cinta, karena cinta. Ketika dia mengajar karena cinta, maka dia akan lebih maksimal dalam mengajar, sehingga lebih memudahkan bagi penuntut ilmu untuk paham. Maka kepada orang yang menghormatinya, ketika dia jelaskan atau belum jelas, maka dia akan betul-betul berpikirkan bagaimana supaya menyimpah. Dia akan berpikir sungguh-sungguh bagaimana orang ini faham. Karena dia cinta dan suka dengan orang tersebut. Jadi dia adalah orang yang memberikan sikap yang semestinya kepada dirinya. Maka ketika seorang guru itu kemudian punya kesan yang baik dengan murid atau dengan kelas, maka dia akan memberikan faedah tambahan keterangan yang tidak dia berikan kepada orang yang tidak punya kesan dalam diri. Jika ini adalah berkenaan dengan masalah pertanyaan, maka ketika kita bisa menjawab dengan baik, dengan sopan, dengan penuh penghargaan, maka guru akan menjawab secara maksimal. Namun kalau dia tidak punya kesan yang baik dengan soal penanya, maka dia akan jawab sesukupnya. Boleh? Tidak boleh. Serta mampunya, tidak boleh. Namun ketika dia punya kesan yang baik dengan soal penanya, Mereka jelas sekitar, kenapa tidak boleh juga jelas begini begini. Pekerjaannya untuk ya, menggunakan waktunya dan memberikan waktunya agar orang ya si pemainnya ini mengerti. Ini terjadi manakala angkat dari murid yang menempatkan gurunya dengan pada posisi semestinya. Tidak ada penghargaan, ada pemuliaan. Karena ini adalah orang yang berjasa dalam diri kita. Dan sampai berjasa dalam diri kita, karena dia yang sudah menemani kita, mengantarkan kita untuk menghafal ini, mengerti hal tersebut. Ada selama ya, berjasa dalam diri kita dalam hati kita, maka kita pun memberikan proses sikap-sikap selayaknya dan sebagainya selayaknya diberikan oleh seorang murid kepada gurunya. Meskipun gurunya tersebut boleh jadi lebih mudah daripada dirinya. Dan ketika kita menghormati guru juga, sikap yang baik dengan guru bahkan memberikan pelayanan kepada guru. Bukan hanya bersikap baik dan menghargai, namun memberikan pelayanan, memberikan servis kepada guru yang memberikan ilmu kepada kita. Maka guru sebagai seorang, sebagaimana normalnya manusia, maka dia menjadi merasa berhutang budi. Karena banyak ditolong, banyak dibantu. Hal-hal yang berkaitan dengan di luar kegiatan belajar mengajar, banyak ditolong, banyak dibantu. Ketika dia merasa menjadi berhutang budi kepada orang di satu kelas misalnya, maka itu lebih sulit bagi dia untuk dia akan lebih menimba masa-masa untuk kosong, untuk tidak mengajar. Ini kelas orang-orang yang banyak bantu saya, banyak meringankan beban saya. Masih belum terus. Sebagai manusia, masa berhutang budi dengan orang yang sangat terbaik, sangat baik kepadanya. Hanya empat ini jadi kewajiban untuk tidak mengosongkan jam belajar. Jadi kalau kelas sudah kelas orang-orang yang tidak sopan sama beliau, atau biasa saja, maka mengosongkan itu ya biasa. Sedikit alasan nanti berarti maaf tidak bisa datang. Maka saya bisa datang. Cuma sedikit aja. Tapi semakin beliau cinta dengan kita, jadi disebabkan karena kita perhatian dengan beliau, kita menghormati dan menghargai itu bukan hanya kita, sama juga di luar kelas. Karena kita juga berupaya untuk berbuat baik kepada beliau, membantu beliau. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid, dan juga merasa banyak terbantu. Maka akhirnya kalau semuanya di satu kelas itu jadi bantu di mana? Saya yang lalu saya enak enak kalau saya kosongkan. Kalau saya pas dengan kelas yang mana perhatian dengan dia, perhatian sungguh-sungguh dan belajar, maka jadi kesan. Di kelas yang lain, dia tidak ngobrol. Banyak yang tidak sopan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang sibuk SMS, ada yang sana sibuk Facebook, ada yang sudah sana ngapain, sudah sana tidur. Itu untuk pamer kosong berapa? Ya, sedikit juga dari saya, kok tidak baca tidur ya. Tapi kalau kelas tersebut saya perhatian, tidak ada yang ngantuk, semuanya perhatian, semuanya nampak, semuanya belajar. Kalau waktu ngajar, kalau waktu guru, itu kalau ngajar orang-orang yang semangat belajar, dia menjadi semangat. Dia jadi cinta dengan kelas tersebut. Dia akan kemudian, dia akan bandingkan, wah saya ngajar sama perhatian, ini kemana perhatian, ini perhatian saya sekali kalau jadwal saya kosongkan. Kita sayang kan jadwalnya. Oh, kecuali kalau mau betul-betul masalahnya yang menghawat, ah, kalau dia berpakaian. Kalau tak, berapa-apa apa kesalahanmu, ini semua apa, dia terus memperhatikan. Semuanya memaksa belajar, kelas tersebut. Jangan semangat untuk haji. Semangat untuk haji. Dan kaitan itu dalam masalah belajar, seorang itu tidak akan bisa memahami satu ilmu kecuali dia cinta dengan ilmu tersebut. Ini yang dia belajar. Demikian juga seorang itu tidak akan memahami ilmu itu dengan baik kecuali dia cinta dengan orang yang mengajar. Siapa yang ingin paham satu ilmu, dia harus cinta dengan ilmu itu. Kalau dia tidak cinta, tidak paham. Jadi juga harus cinta dengan guru yang mengajar. Kalau dia sudah benci dengan guru yang mengajar, maka sudah ada resistennya. Ini tidak masuk-masuk. Jadi berlaku ke semua mata pelajaran. Di semua bidang, di semua bidang pendidikan, formal atau non formal. Orang mau paham matematika, dia mesti tahu matematika. Benci sama matematika, saya tidak paham. Baca bukunya bolak-balik, kalau saya tidak suka ilmunya, tidak suka pelajarannya, dia pernah masuk. Jadi saya bayangkan dan cinta satu, cepat paham satu ajaran, maka ada dia juga cinta dengan guru yang mengajarkan. Mengajar satu yang ilmu, maka dia tak akan paham ilmu yang ingin dia belajar. Maka supaya seorang itu, supaya kita itu paham satu ilmu, maka cintailah ilmu yang mau dipelajari. Masukkan rasa cinta kepada ilmu tersebut. Demikian juga kecintaan dalam artian, ya tidak benci, tidak sengit, simpati dengan guru yang mengajar. Jadi kan yang kita bahas tentang soal yang ini, soal yang Muhammad itu adalah ini Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah. Ada lebih 15 menit untuk pertanyaan seputar penuntut ilmu. Fokus pada rasa seputar penuntut ilmu. Tanda-tanda berkata dengan seorang yang hadir kajian duduk tanpa salat tahiyatul masjid dengan alasan ilmu wajib dan salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. bagaimana pendapat jumhur ulama yang termasuk ulama sunnah? Tentu semua itu makna yang bukan berarti kita mudah-mudah untuk mudah-mudah untuk meninggal nanti. Kalau kita bisa mungkin satu pikiran, maka kita usahakan untuk kita lakukan. Namun jika tidak pelajaran itu sudah mulai kemudian dia kayaknya di bahasa itu sangat penting dan itu dia jadikan alasan untuk tidak tanya itu macam itu dokter tidak apa-apa. Namun jika pelajaran baru mulai atau ya, materinya bukan materi yang kita simak bukan materi yang urgen, maka pada dasarnya selama yang itu masih sudah bukan. Jika ada kasus khutbah Jumat, khutbah Jumat itu telah dimulai, maka jangan jangan kalau tetap selama yang itu masih, namun ringan saja, cepat saja sudah bisa, bisa tidak segera mengikutinya. Apakah kita harus memilih guru ketika menuntut ilmu? Jawabannya tentu. Tentu kita tidak belajar kepada semua orang. Jadi kita belajar kepada orang yang menguasai materi. Kalau ini kita tidak ikut dalam satu program, tentu kalau kita sudah ikut dalam satu program, maka telah dipilihkan sebagai najat ini. Namun jika sekedar pengajian umum, kita katakan atau kajian yang bersifat lepas, ya, tentu kita akan memilih orang yang menguasai betul satu bidang yang diajarkan. Tidak semua, karena tentu ilmu itu bidang yang banyak sekali dan orang itu menonjol di bidang-bidang tertentu. Ya, maka tentu kita harus memilih dan memilih itu. Dilihat dari kemampuannya, kemudian dilihat dari keteladanannya. Kita pilih guru yang layak untuk kita pelajari sikap-sikapnya. Kalau dia memang mampuni di bidang tersebut, namun orang yang kuat, tidak punya ada orang yang berilmu, maka tidak selayaknya. Karena kita ingin ketika kita belajar, kita hanya belajar dengan materi, namun kita belajar bagaimana adab dan sikap yang bisa kita dapatkan dari sikap-sikap ini sebagai seorang yang berilmu. Kita juga perlu kita pilih seorang guru yang memiliki akidah yang benar, maksudnya lurus, sehingga kita tidak khawatir terjumus dalam hal-hal yang menyimpang. Ya, supaya semangat untuk membaca satu ilmu. Ya, mencintai ilmu tersebut. Saya ingin cinta dengan sesuatu mendapatkan semangat. Untuk semangat untuk mendapatkannya, semangat menghadapi rintangan. Kalau orang itu cinta dengan satu hal, satu ilmu, maka pun tidak akan mudah kehilangan luas akan bersebaran. Namun kalau orang tak punya rasa cinta, maka dia tidak akan punya semangat semacam itu. Dan supaya seorang itu cinta, seorang itu perlu menyadari nilai penting dia mempelajari. Apa sih manfaat saya belajari? Kalau orang macam pun dia sangat manfaat dalam hidup saya. Misalkan bisa menentukan nasib saya sendiri nanti akhirat. Karena ini pelajaran tauhid. Untuk orang aspek juga dari akhir. Maka dia akan ketahuan untuk belajarnya dan sungguh-sungguh untuk belajarnya. Maka masuk ke maka kita perlu ini pentingnya di awal pelajaran disampaikan oleh pengajar apa sih manfaat kita belajar ini. Apa manfaat kita belajar ini? Kita akan dapat manfaat ini. Sebagai bekal untuk menanamkan rasa cinta pada ilmu tersebut. Yang lain, terima kasih. loyo dalam menuntut ilmu. Ya, tentu ada fakta-fakta, ada sebabnya, ada sebabnya. Jadi berkawan dengan salah pergaulan. Maka untuk masalah-masalah tahu, bahwa lebih tahu detail apa sebabnya. Maka dalam dia pangkas sebabnya. Jika itu salah pergaulannya, maka tinggalkan kawan-kawan yang mengajarkan malas. Kawan dan kawan-kawan yang semangat. Jika memang faktornya adalah faktor psikologis, maka kita berusaha untuk memperbaiki kebenaran dengan melihat orang ya berkawan dengan orang yang semangat untuk ilmu dengan membaca bagaimana kesemangat para ulama untuk menuntut ilmu. Demikian juga berita cerita juga ada orang-orang yang hebat, orang yang tahu jauh, saya juga tahu. Ustaz juga datang dari tempat yang jauh. Lalu masalah sama Ustaznya. Kemudian kalau dalam satu majlis ilmu sudah hampir masuk waktu sholat, tetapi narasumber tidak sekarang menghentikan majlis sehingga baik narasumber atau audiens sama-sama kehilangan kesempatan sholat sunnah. Apakah boleh Ustaz menyebarkan majlis akan meminta izin terlebih dahulu kepada moderator atau narasumber untuk melaksanakan sholat sunnah? Ya, maka jika terdapat pertimbangan yang logis, apa yang dilakukan oleh pemateri itu tidak salah. Ini materinya tinggal sedikit, materinya tinggal sedikit diselesaikan. Nanti kalau kemudian ditutup, kemudian jadi yang balik itu sedikit. Akan alasan-alasan yang lain. Tentu jika itu di satu masjid dan itu memang kegiatan masjid, nanti tetap tidak ketinggalan semua faktunya. Dan meskipun boleh jadi ilmunya adalah ilmu yang sunnah, maka manakah yang lebih afdal ilmu yang sunnah dengan sholat yang sunnah? Dapat yang lebih kuat ilmu yang sunnah lebih afdal daripada sholat yang sunnah. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dan ilmu yang tidak wajib? Ya, ada ilmu yang wajib dan yang wajib ada wajib ain, ada yang fardhu kifayah. Ilmu yang wajib dan yang fardhu ain yang dibutuhkan. Orang mau menikah, maka itu tentang masalah mau menikah, masalah nikah itu fardhu ain yang tidak wajib. Dan setelah kita berakidah, maka akidah itu hukumnya kemudian tidak berdasar pada akhir benar tentunya waktu lain. Sebenarnya kita wudhu, sholat, maka itu semua waktu lain. Adapun yang waktu kifayah yang detail-detail detail-detail dalam masalah ilmu yang sempat cerdung pada perselisihan-perselisihan, makanya adalah satu hal yang waktu kifayah. Dan faktu kifayah untuk jika faktu kifayah tersebut sudah terpenuhi, maka untuk yang lain punya sunnah. Ya, pahala untuk dunia wajib dan untuk dunia tidak wajib, apakah pahalanya sama atau beda? Tentu beda. Kalau ini tidak wajib dan dia dalam rakan dia yang menunaikan fardhu kifayah. Fardhu kifayah harus ada orang yang menguasai detail ilmu fardhu. Harus ada orang yang dapat memfikir secara mendalam sehingga bisa jadi mufti di satu kampung. Rujukan yang matang, yang kokoh ilmunya. Dan menunaikan satu kifayah tersebut. Maka pahalanya pahala fardu. Yang satu pahala fardu lebih daripada pahala sunnah. Kita menunda waktu sholat fardu untuk belajar di kelas. Ya, tergantung kondisinya. Jika kemudian sholat zamannya juga menunggu gurunya, maka itu tidak apa. Sudah, kamu tidak apa, juga tidak kelihatan. Ya, namun jika kemudian sholat waktu tetap berjalan dari, ya, maka nanti melihat jika itu ilmunya sangat penting, sangat urgen. Jika sudah kita keluar, kita akan kehilangan. Dan jika kita sudah sampai selesai, kita juga bisa jamaah dengan sesama kawan. Maka Allah Ta'ala akan ambil. Akan izin ke WC atau ke wudu ketika kegiatan pengajian. Maka untuk kalangan tentu satu hal yang baik kita orang itu izin terlebih dahulu. Jadi izin yang tidak bisa. Dan karena tidak masuk dengan izin, ya, maka setelah dia sudah merasa mendapatkan izin, kemudian dia meninggalkan tempat. Dan jika sudah izinnya itu izin tidak kembali, maka tentu beda dengan izin yang nanti kembali. Itu satu hal yang santun ketika sudah memang. Tapi ya, bisa kita katakan objeknya sedikit dan izinnya tidak mau kembali. Semuanya yang baik. Kemudian sejak awal kita ngomong dan ya, maaf, jadi ada ini nanti sampai jam sembilan mau panggil. Semuanya sangat beretika. Dan tentu satu hal yang sangat besar bagi orang ya, satu sopan santun yang sangat tinggi ya, sangat besar bagi orang ya mengajar. Karena berbeda antara orang yang izin keluar untuk kembali dan izin yang keluar dan tidak kembali. Tentu semua satunya harusnya lebih sopan dan lebih satu lagi yang izinnya nanti tidak kembali. Apalagi kemudian izin tidak kembali itu kalau kemudian ada postal sejak awal maka lebih bagus. Supaya kemudian orang pematang itu tidak punya don-don pasangka-pasangka yang tidak tidak. Kenapa yang kok keluar, kok tak balik? Jangan-jangan dia tadi kesini-tadi cuma mau inspeksi mau tes kayak apa sih ilmunya atau mau udah karena saya kebosan pada penyampaian dan sebagainya. Maka kemudian yang kemudian izin untuk tidak kembali sebenarnya ya supaya tidak ada lontong perasaan-perasaan yang tidak-tidak apalagi masjidnya menjadi kecil orang yang terlihat semua untuk mudah ada pembicaraan khusus tentang hal ini ya, sehingga ya, kita bahas pada kesempatan setiap hari ini semoga Allah menjadi Muhammadin Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah. Jadi kita